usiran. Lebih dari sejuta bintang, lebih dari seribu malam, lebih dari puncak tertinggi, lebih dari dalamnya kagumanku padamu tak terbatas oleh waktu. Kekagumanku pada dirimu lebih luas dari samudra, lebih indah dari angkasa, lebih dari segalanya. Kekagumanku padamu tak terbatas oleh waktu. Kekagumanku pada dirimu lebih luas dari samudra, lebih indah dari angkasa, dari segalanya. Kekagumanku padamu tak terbatas oleh waktu. Kekagumanku pada lebih luas dari